Hei, penonton Pati semuanya! Ternyata masih kompak ya. Yang mana dalam event, dalam momen, dalam acara gebiar pesta rakyat menyambut tahun baru 2010 ini, warga masyarakat Pati masih memberikan sedikit kepercayaan kepada Monata yang dipimpin langsung oleh Mas Garut Arianto yang datang dari Kota Lumpur Sidoarjo, tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Kerembung Sidoarjo. Monata, matur sembahun. Dan kepada Merpati Fashion Shooting, matur sembahun. thank you.